tetapi menderita. di sisa. Mengapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Oji Kepulauan Riau. Kepulauan Riau mana suaranya? Kepulauan Riau mana teriakannya? Mana suara pendukungnya Oji? Ya. Yeah.